Pagi ini aku sudah terbangun dari tidur, karena ku ingat hari ini aku bersekolah. Cepat-cepat ku rapikan alat untuk belajarku, karena aku takut terlambat sekolah. Dan aku pun siap berangkat, berangkat sekolah dengan penuh ceria. Dan aku pun siap berangkat sekolah. Yo ayo sekolah, sekolah tempat menuntut ilmu. Jadilah berilmu, pastikan berguna, pastikan berguna. Sekarang belajar, buat besok kita jadi pintar. Jadilah berilmu, pastikan berguna, pastikan berguna. Untuk masa depan lebih ceria.